1 Korintus pasal 8. Sampai subuh, tempo aku nariari tetongo kome. Aku da ana mala no te saka kome, na simbayu eva aku no te saka tau-tau toni pesua no sana gasa no latala. Tapi aku aga no te saka kome, eva tau-tau tona tubu nantuki do tarara manusia. Aku aga no te saka kome, eva kome da nangana riara pompara saya kome ka Kristus. Aku aga no mbabai ka kome, panggoni nganang gedi, daa panggoni tona koona, sabana kome daa panompakule, manggoni panggoni tona koon. Pade ka kono na sampe vei-vei, kome bate na daa panompakule manggoni itu. Kome dana tubu nantuki dota rara manusia, sabana nariang garita tongo kome, tona siriati bono singarau. Na tantu mo pokaingu eba itu, nompopo kita kome dana tubu nantuki dota rara manusia. Kome dana tubu eva tau-tau todan sinjani antela tala. Na notomo etu, sabana nariang garita tongo kome tonanguli. Aku ei to pantuki i Paulus. Pade naria sanu pananguli, aku ei to pantuki Apolos. Pokaingku mo etu, nompaka noto kome dana tubu eva tau-tau todan sinjani antela tala. Pikirimo, isema Apolos, bo isema Paulus, na tantu kami aga batua-batua ala tala, tunang geni kami nompara saya ipo Yesus. Kami aga batua tunang tui bago, tuni vai pue ka kami. Aku eno tuja, pada Apolos nomba junju, tapi ala tala mo tunang pakatubu tuja-tuja. Jadi to masih patora bila, da atopo tuja baratopo junju, tapi ala tala. Ia moto mempaka tubu tuja-tuja. Kakonona, topo tuja bo topo junju, no saungu patuju, pada iram bau nantarima tambona, nantuki bago tonipo via ira. Sabana kami bo Apolos, rua sampo kerajaan te alatala, pada kami moto na jadi eva tinalu alatala. Kami moto na jadi eva sapon alatala. Garitove belo alatala, aku ena jadi eva samba topo via sapo tona pandena. Ante notong gari jai alatala, aku nompo via pondasi sapo. Pada tahun tanina, nomba bangu sapo ribungu nu pondasi itu. Tapi ira kana momba bangu sapo itu mpaka belo-belo. Sabana dari ya tau to mamala, mompo via pondasi ntani, gari pondasi to nipo via mo, itu mo Yesus Kristus. Naria to nomba bangu sapo ribungu pondasi itu ante bulava. Naria to nomba bangu ante salaka. Naria ntani na to nomba bangu ante vatu to nasulina. Pade naria to nomba bangu ante kayu. Jono bo kadampae. Tapi pokaraja ira sambaa bo sambaa. Kanara pakanoto kabelo na banepia. Sabana tempo ipu Yesus marata bali ri dunia. Pokaraja ira itu kanara pakanoto. Pokaraja ira itu, kanara uji ante apu, alamanoto, ivenu kabelonu pokaraja itu. Ane sapo toni povian tau ribungum pondasi itu, bate-bate namaro tempo ni uji ante apu, topo via sapo, kana membarata tambona ngarijai alatala. Tapi ane sapo toni poviana, mapapu riara apu itu, ia kana marugi. Ia mboto kana masalama, tapi eva tau sakedi kana mate riara apu. Ibenumo, sampai subuh, daan itura kome? Kome motona jadi eva sapon wala tala, pada nosa nagasana neto oriaran tai kome pura-pura. Isema-sema membagero sapon wala tala itu, kana rasuku wala tala, sabana sapon wala tala itu nagasa. Toramo, kome mo sapon wala tala itu. Nemu mabagiu koro mumboto. Ane Maria ngarita tongo komi, tonom pekiri koro na nanoto, redam panggita manusia, aki na ia menonto mempekiri eva etu, ala ia mpumpu mamala majadi manoto, redam panggita ala tala. Sabana tau toni reke nanoto redam panggita manusia, na bodo redam panggita ala tala. Eva toni tulisi reda buku nagasa, ivei. Ala tala mumpakanabu to pande, diara kapande namboto. Pade naria te santanina, to nanguli ivei. Pue nangginjani pompekiri, tau-tau topanderi dunia da aria gunana. Jadi ane ibetu, ne mana membatoya topanggeniaka komi. Sabana kakonona, komi naupuni vaikan pengele-ngele toni paralu. Paulus, Apolos bo i Petrus, ni vai alatala kakomi, ma jadi topantulungi komi. Ni vai neka komi katubua tona bou, pada ni kabasakan akomi ngari kamate. Nuapa-nuapa tona ria-riara dunia ei, nuapa-nuapa tona jadi vei-vei, pada nuapa-nuapa tona jadi banepia, ni pakatantu alatala manggeni belo kakomi. Pengele-ngele itu bagia komi, pada komi na jadi bagia Kristus, pada Kristus bagian walatala.